Pak Faisal, teori Anda menyebutkan penentuan nilai pajak dan besarannya akan berpengaruh pada peningkatan penerimaan secara keseluruhan. Ada contoh, Pak, negara mana yang menarik pajak secara rendah? Contohnya Rusia. Di Rusia itu, pajak 13% flat. Penerimaan pajaknya naik 20% rata-rata setahun. 3 tahun berturut-turut naiknya di atas 20%. Karena apa? Ini laba saya 100. Kalau diambil pemerintah 35, tinggal 65. 65 ini saya investasikan kembali jadi pabrik segala macam. 35 ini dipakai sama pemerintah buat subsidi BBM. Nggak produktif kan? Coba kalau pemerintah 10% aja ngambil, yang 90% bisa jadi pabrik lebih banyak. Makin banyak yang kerja, pajaknya tambahannya makin banyak dari sini. Karena kalau semakin banyak uang dibawa ke pemerintah, pemerintah cuma taruh uangnya buat apa? Subsidi BBM, bunga BLBI, gitu-gitu. Jadi aset. Makanya pajak rendah lebih baik buat bangsa. Makin banyak uang ditarik sama pemerintah, makin banyak korupsinya kan. Tapi kalau dunia usaha, investasi langsung dia, tambah pabrik, ekspansi, gitu. Nah, sama-sama Pertamina. Pertamina kan untung. Sebagian besar labanya diambil sama pemerintah. Makanya Pertamina nggak bisa beli bangun kilang. Kita impor, terus yang senang sih pedagang itu kan. Sekarang pedagangnya kita kejar-kejar tuh sama angket itu. Kalau saya berpikir saya gitu. Artinya opsi di Indonesia juga bisa diberlakukan hal yang sama? Ya, harus disiapkan dulu. Intinya kan gini, kalau 35% sorry saya nggak mau bayar pajak. Kalau 13% saya bayar deh. Jadi kesadaran masyarakatnya juga. Jadi harus ada rencana 5 tahun nih untuk siapkan infrastrukturnya. Tax reform. Baik, Pak Faisal, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra Bisnis, demikian perbincangan bersama Faisal Basri. Saya Mary Agustin.